Mitra Bisnis, Indopos menulis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru Daud Yusuf merasa prihatin karena negeri ini dipimpin oleh pemimpi. Dia ingat pernah membaca tulisan Wakil Presiden Budiono dan pernah mendengar pidato Presiden SBY di mana keduanya mengungkapkan kata-kata tentang bermimpi. Dia merasa pemimpin ada di posisinya, memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memperbaiki situasi bukan untuk sekedar bermimpi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi nasional Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda soal ini? Jadi menurut saya, apa yang dikatakan Daud Yusuf memang benar. Pemimpin-pemimpin sekarang ini bukan hanya SBY dan Budiono, tapi seluruh menterinya pun para pemimpi, bukan pemimpin. Mimpi-mimpi aja, seakan-akan pendidikan maju, seakan-akan kemiskinan turun, seakan-akan produksi naik. Padahal semua sudah turun semua, rakyat sudah tidak bisa makan. Dan lagi bagaimana mereka bisa disebut pemimpin. Presiden tahu bahwa gubernur itu bawahannya. Lah kok malah dikritik? Katanya kemacetan Jakarta gara-gara Jokowi. Nah Jokowi enak saja kan menjawab, lah yang memberi izin produksi mobil, produksi sepeda motor siapa? Kan pemerintah pusat. Yang menjadikan macet banyaknya kendaraan kan pemerintah pusat. Jadi presiden itu sudah bukan presiden kepala negara menurut saya, sudah ketua partai. Jadi sedikit-sedikit ngurusin Partai Demokrat. Sedikit-sedikit ngurusin Partai Demokrat. Jadi menteri nyeleweng didiamkan, nggak ditindak, nggak diberhentikan. Menteri korupsi nggak ditindak, nggak diberhentikan. Ya jadi memang hidupnya penuh dengan mimpi-mimpi saja, seakan-akan dengan mimpi ini semua selesai. Kalau mendengar kata pemimpin, siapa yang ada di benak Bapak dan yang harusnya dicontoh oleh pemimpin saat ini? Soekarno. Ya, Bung Karno itu mempunyai pandangan yang sangat luas, idealnya sangat tinggi dan lain sebagainya. Hanya Soekarno dijegal terus oleh Amerika yang mendalangi pemberontakan DITII, mendalangi pemberontakan PRRI Permesta, mendalangi pemberontakan G30S dan lain sebagainya. Sehingga Bung Karno tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi Bung Karno meletakkan dasar, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Pancasila yang asli, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan semua produk Bung Karno. Lalu, optimisme seperti apa yang Bapak miliki saat ini terkait figur kepemimpinan untuk Indonesia ke depannya? Saya sangat optimis. Rakyat Indonesia harus berani melakukan revolusi. Dan itu pasti terjadi dalam waktu yang dekat. Rakyat yang kelaparan akan mengamuk, membunuhi elit politik yang menzalimi mereka. Sesudah itu pasti akan muncul seorang pemimpin sejati. Dan belajar dari kejadian-kejadian di Indonesia, pemimpin itu benar-benar akan luar biasa hebatnya. Demikian politisi nasional Permadi. Saya Wendy Lim.